Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan yang keempat dari kitab Al-At'imah 6, yaitu tentang masa kata anhu syari'u, hal-hal yang didiamkan di dalam syariat, yakni tidak ada keterangan tentang halal dan haramnya. Maka dalam hal ini kita kembali kepada kaidah asal bahwa setiap al-aslu fil asya al-ibah, segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Sehingga oleh karena itu apabila tidak ada keterangan tentang kehalalan dan keharamannya baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka hal tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang halal. Berikutnya adalah pembahasan yang kelima, ma yukrohu akluhu, yang dimakruhkan untuk dimakan. Yukrohu, nah, yang dimakruhkan untuk dikonsumsi. Apa arti makruh? Nah, ma yuthabu fa'ilu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Yang melakukannya tidak mendapatkan hukuman, sementara yang meninggalkannya mendapatkan ajr. Disebut dengan makruh. Nah, ini menurut para fuqaha. Pada hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan untuk dimakan. Disebutkan di sini yukrahu aklul basali wath-thaum. Wa ma kana fi ma'nahuma mimma lahu ra'ihatun karihatun. Dimakruhkan memakan bawang merah, bawang putih atau yang semakna dengan keduanya dari makanan-makanan yang memiliki aroma yang tidak sedap. Kalkurat wal fujli, seperti bawang nam, bawang daun, wal fujli dan lobak. Walasiyama inda huduril masajidi wa ghairiha mimma jami'iz zikri wal ibadah. Terlebih apabila hal itu dilakukan ketika akan menghadiri masjid-masjid dan yang selainnya. Nam, dari tempat-tempat orang biasa berkumpul untuk melakukan zikir dan ibadah. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum sesuatu memakan benda-benda yang dimakruhkan untuk dimakan. Dan disebutkan di sini yang pertama adalah bawang merah dan bawang putih. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya dari tumbuh-tumbuhan atau makanan-makanan yang memiliki aroma yang tidak sedap. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan contoh seperti bawang daun, wal fujli dan lobak. Nah, dan tentunya masih ada lagi tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan tertentu yang memiliki aroma yang tidak sedap. Terlebih kemakruhan ini terlebih apabila dilakukan ketika akan menghadiri masjid, ketika akan menghadiri sholat jamaah. Naam, barakallahu fikum. Atau tempat-tempat yang di situ biasa dilakukan, barakallahu fikum, zikir. Naam, atau hal-hal ibadah lainnya seperti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim atau yang lainnya. Majelis-majelis yang memiliki hormah yang memiliki keistimewaan di dalam al-Islam. Sehingga oleh karena itu sebelum menghadiri majelis-majelis tersebut dimakruhkan untuk mengkonsumsi benda-benda ini. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala min hadhihi syajarah al-mumtinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al-insu. Barang siapa yang makan dari tanaman ini, tanaman yang bau ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Nah, janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata dikarenakan para malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Nah, malaikat terganggu dengan aroma-aroma tersebut sebagaimana juga manusia juga terganggu, yakni syajaratul tsaum wa fi riwayatin hatta yadhhaba rihuha, yang dimaksud di sini adalah bawang merah, bawang putih. Atsaum itu bawang putih, al-basal bawang merah. Nah, wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat, sampai aromanya itu hilang. Nah, setelah aromanya itu hilang, maka tidak mengapa bagi dia untuk mendatangi masjid. Fa in tabakha hatainil baqlataini hatta yadhhabari hahuma fala ba'sa bi aklihima. Apabila dia memasak dua jenis rempah atau bumbu ini sampai hilang aromanya, aroma yang tidak sedap tersebut, maka tidak mengapa baginya untuk memakannya, mengkonsumsinya. Liqauli Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, faman akalahuma fal yumithuma tabkhan. Barang siapa yang memakan keduanya, hendaknya sebelumnya dia menghilangkan aromanya tersebut dengan cara memasaknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Disebutkan di dalam fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. 6. Terkait pembahasan memakan benda-benda yang memiliki aroma yang tidak sedap sebelum menghadiri sholat berjamaah. 6. Sebelum mendatangi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, apakah yang dilarang itu memakan benda tersebut atau aromanya? Disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail dari beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "An-nahyu an akli tsaumi wal basal wal qurat laisa nahyan anha bidzatiha walakin min ajli ta'addi ghairil akli bi raihatiha." Larangan memakan bawang merah, bawang putih dan bawang daun atau yang semisalnya, laisa nahyan anha bidzatiha, bukan larangan dari benda tersebut karena benda tersebut haram atau dilarang untuk dimakan. Nah, jadi larangan memakannya bukan dikarenakan benda tersebut dilarang untuk dimakan, bukan zatnya yang dilarang, walakin min ajli ta'adzi ghairil akli biraihatiha, akan tetapi dilarang dikarenakan terganggunya orang lain dikarenakan aroma. Barakallahu fikum, setelah dia mengkonsumsi benda tersebut. Walihadza idza tubikhat hatta dhahaba rihuha fala ba'sa. Sehingga oleh karena itu apabila dimasak sampai hilang aromanya, maka tidak mengapa. Atau dia memakan tanaman-tanam makanan yang lain barakallahu fikum, yang bisa menetralkan aromanya juga tidak mengapa. Barakallahu fikum. Walihal wa kama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabithataini hadzal basal wath-thum. Wahai sekalian manusia, kalian memakan dua tanaman ini dan saya tidak melihat keduanya kecuali dua benda ini adalah benda yang khabith, yang jelek, yakni al-basal dan as-thum, bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma minar rajul fil masjid amara bihi umira bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati aroma dari dua benda ini dari seseorang di dalam masjid, apabila beliau mendapati seseorang, nah, dan didapati pada orang tersebut aroma dari dua makanan ini, maka Nabi SAW memerintahkan agar orang ini dikeluarkan dari masjid, dikeluarkan ke baki', ke kuburan. Nah, faman akalahuma falyumithuma tabkhan, maka barang siapa yang hendak memakan keduanya, maka hendaknya dia menghilangkan aromanya dengan cara memasaknya. Nah, wa fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi fathi Khaybar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, disebutkan di dalam hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di ketika peristiwa Khaybar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man akala hadhihi syajarah al-khabitha syai'an fala yaqrabanna fil masjid. Barang siapa yang makan dari tanaman yang jelek ini, fala yaqrabanna fil masjid, jangan sekali-kali dia mendekati masjid. Sehingga oleh karena itu ketika Nabi mengatakan perkataan ini, barang siapa yang mengkonsumsi benda ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid, timbul pendapat-pendapat dari para sahabat, sebagian para sahabat, ungkapan-ungkapan setelah mereka mendengar ucapan Nabi, hurrimat, hurrimat, bahwa benda tersebut telah diharamkan, kata mereka. Nah, ini pemahaman sebagian dari para sahabat Nabi. Maka sampailah informasi tersebut, pemahaman tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas, innahu laisa bi tahrimun. Perhatikan di sini ceritanya, yakni ketika Nabi mengatakan barang siapa yang memakan dari tanaman ini, maka janganlah dia mendekati masjid. Maka timbul pendapat-pendapat di sebagian para sahabat. Mereka mengatakan hurrimat, hurrimat, telah diharamkan, telah diharamkan. Maka ucapan mereka ini sampai kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas, innahu laisa bitahrim. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pengharaman, hak yang mengharamkan itu tidak ada padaku. Saya tidak berhak untuk mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan kepadaku. Akan tetapi ini adalah tanaman yang tidak saya sukai aromanya. Nah, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Akan tetapi ini adalah tanaman yang tidak saya sukai aromanya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, bahwa tanaman ini hukumnya halal, bukan haram, dan juga bukan makruh. Akan tetapi yang makruh adalah dari sisi aroma atau akibat setelah barakallahu fikum mengkonsumsi benda ini. Sehingga oleh karena itu untuk menghilangkan aromanya adalah dengan cara memasaknya barakallahu fikum, atau dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang bisa menetralkan aroma busuknya aroma yang tidak sedapnya dari mulut. Naam, barakallahu fikum. Naam. Dan juga hadis ini jangan dipahami bahwa dengan kita memakan masjid ini berarti kita dengan kita memakan dua makanan ini, naam, dan dia menjadikan perbuatan ini sebagai alasan untuk meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan untuk mendatangi masjid sehingga dia tidak melaksanakan sholat jamaah. Sehingga ketika ditanya kenapa kamu tidak menghadiri sholat jamaah, dia mengatakan saya baru saja makan bawang, naam, dan saya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekati masjid. Barakallahu fikum. Apabila dia meniatkan seperti ini, naam, maka para ulama mengatakan bahwa dia telah berdosa. Dia telah berdosa menyengaja melakukan sebuah perbuatan agar terhindar dari sebuah keharusan di dalam syariat ini. Ini adalah hilah dan sifatnya Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian mereka menjadi al-qiradata wal khanazir. Sebagian mereka menjadi babi, ada yang menjadi kera-kera. Nah, apakah kera-kera yang ada atau babi-babi yang ada pada zaman sekarang ini adalah keturunan Bani Israel, sebagian Bani Israel, nah, yang telah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala wujudnya menjadi babi-babi dan kera-kera? Jawabannya adalah setiap manusia-manusia yang dikutuk sehingga berubah wujudnya menjadi binatang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki keturunan. Nah, hal ini pernah kita sampaikan di dalam majelis ini. Sehingga oleh karena itu jawabannya adalah bukan. Mereka kera-kera yang kita lihat di muka bumi sekarang ini bukan keturunan dari sebagian dari Bani Israel yang telah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam, adabul akli, adab makan. Nah, masuk di dalamnya adab minum. Barakallahu fikum. Pembahasan walaupun disebut di sini adabul akli, hal ini mencakup juga adab minum. Nah, lil akli adabun yanbaghi al-hirsu 'alaiha wa hiya. Makan dan minum memiliki adab yang mana kita harus bersemangat di dalam menjalankan adab-adab tersebut. Wa hiya, adab-adab tersebut adalah yang pertama, at-tasmiyah inda ibtida'il akli, mengucapkan basmalah, at-tasammi, mengucapkan basmalah ketika hendak makan ataupun ketika hendak minum. Li hadithi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu qala. Nah, Umar bin Abi Salamah ini anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menikahi ibunya yang bernama siapa? Ummu Salamah. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika saya kecil di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu fi safha. Sementara tanganku menggapai-gapai di safha, di barakallahu fikum, di nampan atau di piring. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, samillah, wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ya gulam, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah, samillah, sebutlah nama Allah. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, dan makanlah yang terdekat darimu. 6. Apabila dia makan berjamaah, 6, maka disunnahkan dan dianjurkan baginya untuk makan memulainya dari yang terdekat dengannya. Nah, Fama zalatil kati'mati ba'du. Dan setelah itu, setelah Nabi memperingatkan dan mengajariku, maka senantiasa itulah kebiasaanku nam setelah makan selanjutnya dan seterusnya. Nah, setelah dia mendapatkan pembelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni'ma at-tadris wa ni'ma al-madrasa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sebaik-baik madrasah di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmatnya seseorang yang bisa langsung mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah ketika beliau mendapatkan pembelajaran dari Nabi untuk makan. Yang pertama mengucapkan bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan, kemudian yang ketiga makan dari yang terdekat. Nah, dan dikatakan oleh Umar bin Sa'd bin Abi Salamah bahwa setelah itu hal ini menjadi kebiasaanku. Nah, terus menerus ketika saya makan dan minum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat minimalnya ada 3 pelajaran terkait dengan adab makan dan minum. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah. Yang kedua makan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga makan dari yang terdekat. Yang pertama sesuai dengan pembahasan yang pertama, yaitu mengucapkan bismillah. Apa bacaan sebelum makan? 6. Bacaan yang disyariatkan. Apakah dengan mengucapkan bismillah saja, atau boleh atau dianjurkan dengan tambahan ar-Rahmanir-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. 6. Bacaan yang disyariatkan, yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya bismillah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Nah. Nabi tidak menambahinya dengan tambahan-tambahan yang lain. Nah, tapi bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi, kalau seandainya dia lupa di awalnya, falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, maka hendaknya dia mengucapkan ketika dia ingat bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, awwalahu. Nah, kenapa mansub? Bismillahi awwalahu. Iya, mansub. Nah, ashab durus al-lughah al-arabiyah, awwalahu, harakatnya fathah, ya. Wa akhirahu. Nah, insyaallah besok akan kita tanya jawabannya, ashab durus al-lughah al-arabiyah. Kalau bismillahi fi awwalihi, nah, gampang kan? Kenapa majrur? Fi awwalihi. Kenapa majrur atau harokatnya kasrah? Nah, Pak Ustaz Panji. Nah. Barakallahu fikum. Abu Abbas. Ada huruf jar. Nah, ada huruf jar. Fi awwalihi. Nah. Sekarang lafaz yang kedua, awwalahu wa akhirahu. Kenapa mansub? Nah. Insyaallah besok akan kita tanyakan. 6. Jadi kalau lupa, ketika ingat membaca bismillahi fi awwalihi wa akhiri, atau bismillah awwalahu wa akhirahu. 6. Dan para ulama berbeda pendapat apakah boleh ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim? Naam. Apakah boleh ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim? Bahkan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar. Naam. Beliau mengatakan fa in qala bismillah kafahu wa hasalatis sunnah. Kalau seandainya dia mengucapkan bismillah itu sudah cukup dan sudah mendapatkan sunnah. Tapi kalau seandainya dia menambah dengan bismillahirrahmanirrahim, maka beliau mengatakan al-afdol, itu lebih utama. Nah, ini menurut al-imam an-Nawawi rahimahullah. Akan tetapi, apa yang disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah, nah, dibantah oleh al-hafidh ibn Hajar rahimahullah, nah, sampai-sampai beliau mengatakan lam ara lima idda'ahu minal afdaliyah dalilan. Saya tidak melihat dalil dari pendapat al-Imam An-Nawawi dengan mengatakan bahwa yang afdol dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada dalilnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Naam. Wa aqulu la afdal min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih afdal. Tidak ada yang lebih utama daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ada yang mengatakan lebih afdal daripada yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh, tidak ada yang lebih utama daripada apa yang sudah disebutkan di dalam sunnah Nabi. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam yathbut bi tasmiyah 'ala ta'am illa bismillah fala yajuzu ziyadatu 'alaiha. Kalau seandainya tidak ada riwayat nam tentang tasmiyah, mengucapkan basmalah ketika hendak makan kecuali hanya bismillah, nam fala yajuzu ziyadatu 'alaiha, maka jangan ditambah. Tidak boleh menambahnya. Fadlan antakuna ziyadatu afdhal minha. Apalagi sampai-sampai dikatakan bahwa tambahan ini lebih utama daripada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan cukup bismillah saja. Nah. Li'annal qaul bidzalika khilaf ma asyarna ilaihi minal hadits. Karena ucapan tersebut, pendapat tersebut, nam yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdol daripada hanya bismillah saja, menyelisihi hadith yang kita isyaratkan sebelumnya, yaitu wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nah, barakallahu fikum. Ini apa yang disebutkan oleh al-imam al-allamah al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Naam. Naam, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu di sini ada khilaf dan tentunya kita jangan terlalu bertasyaddud dan kita hanya menyampaikan dan menyampaikan argumen barakallahu fikum bahwa yang afdol adalah bismillah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hal yang seperti ini saja menjadikan barakallahu fikum sebagian dari kita menimbulkan permasalahan. Karena terkait dengan tambahan bismillahirrahmanirrahim, banyak juga para ulama yang membolehkannya. Nah, bahkan sebagian mengatakan itu lebih afdol. Berikutnya adalah al-aklu bil yamin. Al-aklu bil yamin. Lil hadits sabiq. Berikutnya adalah makan dengan tangan kanan. Berdasarkan hadits barakallahu fikum yang disebutkan sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini adab yang kedua ketika makan dan minum. Nah, kenapa kita dilarang dari makan dan minum menggunakan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan? Kenapa kita dilarang? Barakallahu fikum. Karena hal ini agar kita tidak menyerupai syaitan. Disebutkan di dalam sebuah hadis, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrubu bi shimalihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Nah, dengan tangan kirinya. Sehingga oleh karena itu kita dilarang untuk makan dan minum menggunakan tangan kiri. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, nah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan para sahabat, faja'a jari'atun ka'annaha tudfa. Maka datanglah seorang budak wanita atau anak kecil perempuan, seolah-olah dia itu didorong. Dia datang seolah-olah dia itu didorong. Fa dhahabat li tad'a yadaha fi at'am. Dan dia berlaku hendak menaruh tangannya ke makanan, ingin mengambil makanan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya. Tsumma jaa'a 'arabiyyun ka'annaha yudfa. Kemudian datang seorang Arab Badui seolah-olah dia itu sedang didorong. Nah, datangnya itu seperti didorong. Nah, nanti akan disebutkan kenapa kok tiba-tiba dia datang, dua orang ini datang seolah-olah seperti didorong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menangkap tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan yastahilu ta'am an la yudhkara ismullahi alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla biha." Nah, sesungguhnya syaitan ingin menghalalkan makanan ini untuk mereka dengan cara agar tidak diucapkan bismillah terhadap makanan tersebut, sehingga dia datang membawa anak kecil ini, perempuan ini, sebagai jembatan agar dia bisa memakan, ikut nimbrung makan bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga saya pun menangkap tangannya. Begitu pula hal itu dia lakukan terhadap Arab Badui tersebut. Nah, dan juga disebutkan di dalam hadisnya, sehingga oleh karena itu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, nah, apabila seseorang makan tidak mengucapkan bismillah, maka akibatnya adalah syaitan akan bersama dengannya, makan bersamanya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Adapun tentang makan dengan tangan kiri, disebutkan hadis, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi." Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. "Wa la yashrabanna biha." Dan jangan pula dia minum dengan tangan kirinya. "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha." Nah, dikarenakan syaitan makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya. Nah, sehingga oleh karena itu perbuatan makan dengan tangan kiri, barakallahu fikum, nah, merupakan perbuatan yang menyerupai syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah menimpakan hukuman langsung terhadap seseorang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya, "Qul bi yaminik." Makan dengan tangan kananmu. Dan dia mengatakan, "La astati'." Saya enggak sanggup wahai Rasul. Setelah itu sama sekali dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Langsung Allah turunkan hukuman padanya ketika dia tidak mau atau sombong dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan juga dari Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' mantan budak dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, salah seorang tabi'i al-jalil. Wa la ya'khudh biha wa la ya'ti biha. Jangan pula dia mengambil dengan tangan kirinya, menerima dengan atau mengambil dengan tangan kirinya, dan jangan pula dia memberi dengan tangan kirinya. Jadi adab dalam hal ini bukan hanya sebatas untuk makan dan minum saja, tapi ketika menerima dan mengambil, menerima dan memberi. Apalagi barakallahu fikum, berhubungan dengan orang lain, menerima pemberian dari orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, disunnahkan dan dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, al-aklu mimma yali asy-syakhs. Makan dari yang terdekat dari posisinya. Seperti apabila dia makan berjamaah, makan satu nampan secara berjamaah. Lil hadis sabiq aidun, berdasarkan hadis sebelumnya. Illa idza ulima anna mujalisahu la yata'adza, kecuali apabila dia diketahui bahwa orang yang bersamanya tidak terganggu. Wala yukrahu dzalika wala yakrahu dzalika, dan dia juga tidak tidak membenci hal tersebut. Fala ba'sa an ya'kula hina idzin min nawahi al-qas'ah. Maka apabila keadaannya seperti ini, orang yang berada di sekitarnya, di sebelahnya, tidak terganggu dan tidak benci akan perbuatan tersebut, maka tidak mengapa dia makan barakallahu fikum dengan mengambil dari yang lainnya. Nah, akan tetapi disebutkan oleh para ulama, apabila makanannya tersebut beragam, misalnya dalam satu nampan makanannya beragam. Nah, barakallahu fikum. Ada ayam gorengnya, ada ikan bakarnya dan seterusnya, maka tidak mengapa. Dengan syarat la yata'adza al-akhirun. Orang yang berada di sebelahnya tidak terganggu dan tidak membenci perbuatan tersebut. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa apabila makanannya beragam. Tapi kalau seandainya makanan cuma satu macam saja, apa yang dia inginkan ada di sekitarnya, di dekatnya, maka tentunya barakallahu fikum dianjurkan baginya untuk mengamalkan sunnah ini. Wakul mimma yalika, makan dari yang terdekat darimu. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu fi kisatil khayyat alladhi da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin faqala Anas, berdasarkan hadis Anas bin Malik tentang kisah Al-Khayyat, penjahit yang mengundang Nabi, yang mengundang Nabi untuk dijamu. Maka berkata Anas, fara'aituhu ya'ni nabiyya yatatabba'u dubba min hawalil qas'ah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba. Dubba ini mencari makanan. Dubba ini sejenis makanan atau sejenis olahan makanan tertentu, wallahu alam. Yang jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari atau mengambil dubba tersebut di sekeliling qas'ah. Nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah-pindah tangannya, tidak hanya fokus dengan makanan yang terdekat barakallahu fikum. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak mengapa apabila orang yang berada di sebelahnya tidak terganggu. Yang pertama, dan juga orang yang di sebelahnya tidak membenci perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila makanannya beragam di dalam satu nampan tersebut. Nah, au kana syakhsu wahdahu laisa ma'ahu ahadun, atau seseorang makan sendiri, maka tidak mengapa dia makan dari bagian piring sebelah kiri, sebelah kanan atau seterusnya. Au kana ta'am mustamilan ala alwanin muta'addidah, atau makanannya beragam, atau makanannya beragam jenisnya di dalam satu nampan tersebut. fayajuzu lahu al-akhdhu mimma laysa amamahu ma lam yu'dhi bidzalika ahadan. Sehingga oleh karena itu tidak mengapa baginya mengambil dari yang bukan di depannya, di sampingnya, di atasnya dan seterusnya, ma lam yu'dhi bidzalika ahadan, selama dia tidak mengganggu seorang pun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.